Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik batu manikam. Lupa pula batu. Memang cantik batu manikam dibeli di kota Malang. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya belum makan siang. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama dan sama-sama awak hormati Bapak Bupati Sijunjung, Bapak Wakil Bupati, Bapak Anggota DPRD, Bapak Wali, Bapak Ketua Pemuda Pancasila, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Nenek Mama, Hadirin Hadirat, Muslimin Muslimat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فصل لربك وانحر. Nampak tamu, fasalli, salatlah. Ada orang nan haratonyo banyak nyo bangun masjid gadang, mati menghadap Allah Subhanahu wa taala indak diterima. Sebab aku mantarakas salata mutaammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihar, maka kafirlah dia secara nyata, gugur segala amal, sedekah, zakat, haji, umrah, sedekah anak yatim, fakir miskin, hilang kalau tidak salat. Ibu-ibu yang suaminya belum sholat, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayah. Sudah kita kasih tahu, sudah didoakan, tak juga berarti terbuka pintu liang lahat. Takut ibu-ibu jadi janda, camehnya. Bapak-bapak yang istrinya belum sholat, dikhawatirkan mengandung, tidak dibawa bayinya sholat, dinyanyikan lagu macam-macam, heran kenapa anak ini macam tuyul, karena maknya kuntilanak. Tapi yang hadir ini alhamdulillah semuanya suaminya sholat, istrinya sholat, pemimpinnya sholat. Suami saya itu dulu tak sholat Pak Ustadz, tapi setelah mendengar ceramah Buya Ustadz Abdul Somad, kini nyola sembahyang alhamdulillah. Sembahyang apa? Idul Adha. Idul Fitri tidak aja tibu. Makanya tibu Idul Adha, dia membawa kupon mambiak daging kurban. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. As-salatu imaduddin. Salat ini tiang. Tiangnya adalah salat. Masjid awak rancak, bagus, cantik. Tapi kalau tidak ada tiang-tiang yang kokoh iko, layak tok kau bisa tagak kalau tidak ada tiang. Kau mau tiang juga gadang-gadang. Kau doa masyarakat tiang kau gadang. Supaya apa? Ada tempat bersandar. Yang bersandar di dinding jangan tersinggung. Kalau mau ikut ceramah Ustaz Abdul Somad, kuncinya nampak tamu jangan sakit hati. Sebab ada beberapa jamaah yang sakit hati, balik mati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ketek di Sijunjung. Apa nama? Hah? Kamang Baru. Anak-anak ketek di Sijunjung, Sijunjung di Kamang Baru salat. Ma buktinya, ko anak ketek. Iko memang sengaja dipasang atau? Anak-anak kita pakai sorban, pakai jubah, pakai peci, pakai baju kaos, menteri olahraga. Mau pakai jubah, mau pakai peci, mau pakai kaos, mau pakai celana, yang penting sholat, bukan somat. Tik sholat. Ibu mau tidak punya suami yang kaya? Mau. Hartanya banyak? Mau. Ganteng? Tapi tidak sholat. Banyaklah jamaah bercerita gambo. Buya, ambo sangko dulu kalau menikah jenyo sanang ambo, di otonyo mahal, rumahnyo gadang, pitinyo banyak. Rupanya ndak ada kebahagiaan buya, suami ambo ndak sembahyang. Wa rasanya bu, rasulullah lok jua biutan. Maka fit and proper test yang pertama adalah fasal salat. Ini yang buat disikau sesudah tausiah khutbah Jum'at. Jadi yang buat tanya ke panitia, biasanya di satu tampek itu kan satu saja. Kalau khutbah, khutbah saja. Kalau tausiah, tausiah saja. Mangalo Mas Haji kamang baru. Mangari Mas Haji kamang baru ko ambo khutbah jo tausiah. Sebab sholat Jum'at indah doa ma'amah. Jadi ibu-ibu ini mau juga ikut pengajian, maka dibuatlah sebelum sholat Jumat. Kok pak, aslinya pengajian kok untuk ibu-ibu. Tapi de ibu-ibu kurangnya solihah, diizinkannya pak tibu. Mudah-mudahan ibu-ibu kok masuk surga saja. Kalau ada laki-laki jo padusi, baduo. Laki-laki dengan perempuan lalu kemudian masuk surga, bukan nabi, bukan wali, bukan ulama, orang biasa, laki-laki jo padusi, sianan dulu masuk surga laki-laki jo padusi. Padusi gitu. Nah laki-lakinya menyambi menjawe, laki-laki masuk surga dulu. Nah padusi menyambi, padusi dulu. Kalau ada ikhtilaf, maka nanawak calia adalah dalil. Ma dalilnya? Waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga, inyo memandang ke belakang, dicaliaknya ke belakang, nampak tamu dicaliaknya adalah padusi. Kalau gitu nak masuk surga apa tamu, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Ditanyanya, siapa kau padusi nak masuk surga? Bukan ulama, bukan nabi, orang biasa. Kenapa dia masuk surga duluan? Deinyo manjago anak yatim. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang namanya kan anak yatim. Indak ada paduli ke anak yatim. Alhamdulillah. Sejak Ustaz Somad tausiah ke masjid kami, mako indak adolai anak yatim dan indak makan. Ada orang tempat kami Ustaz, ibu-ibu orangnya bakhil. Tapi sesudah dulu kalau nyoba sedekah 2000, sesudah Ustaz Somad tibo, alhamdulillah dapat hidayah. Barangnya kini sedekah 2500. Yang penting ada perubahan. Kunci pengajian adalah ada perubahan. Saya mau pulang pengajian ini ada perubahan. Yang sebelumnya berjilbabnya hanya saat pengajian. Sesudah pengajian niko, laloknya pun pakai jilbab. Yang sebelumnya pelit, bakhil. Setelah pengajian ini menjadi orang yang dermawan insyaallah. Amin. Semua ibadah-ibadah awak iko, tujuan daripada ibadah adalah berubah, taubat, hijrah, tausiah, khutbah, membuat orang berubah dari yang tak baik menjadi baik. Ambo yakin nanado di muko, di belakang kanan kiri ambo ko sadonya orang baik-baik, dan sesudah iko menjadi orang lebih baik insyaallah. Amin ya rabbal. Mas Haji iko nampaknya gadang, dari luar nampaknya gadang, tapi sesudah awak masuk ke dalam sampi teraso. Di aku, di orangnya banyak melimpah ruah. Sampai keluar tagak bantuk Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau bantuk ikolah umat Islam solat subuh berjamaah, tandonyo indaklah mulai Palestina akan merdeka dari Israel. Allahu Akbar. Kanan, kiri, muka, belakang, panuah, malipah ruah, dipasang pulau, ada tenda-tenda di luar. Dan jadi masalah, tidak bisa dipasang layar siang. Kalau malam orang tidak saja mendengar suara Ustaz Somad, bisa dicaliaknya muka Ustaz Somad, dipasang layar di luar, pakai infocus. Kini tidak bisa, siang-siang dipakai infocus tarang, tidak nampak muka orang. Nah, jadi akhirnya apa-apa itu main tai dari balik dindiang-dindiang. Untunglah Mas Haji Kamang kau dindiangnya berlubang. Baru awak paham mana dindiang kau dibuat berlubang. Supaya mudah awak main tai muka Ustaz. Bantu Ustaz sama tuang ang caliak tadi. Antah kadang-kadang bule, kadang-kadang tajam. Yalah bantu dindingnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mau laki-laki mau perempuan, kalau dia sholat maka insyaallah fasalli, maka sholatlah. Muru awladakum bis sholat, suruh anak sholat. Wahum abna'u sab'ah, anak murai disuruh sholat umur tujuh. Umur tujuh tahun. Bara umur anak ustaz kini lupo. Seboleh tahun. Eko nenggang tengkok 9. Ah, makin turun. Itu yang pakai sorban 7 tahun. 7, 9, seboleh 7 tahun suruh sholat. Bilonya menghafal iftitah, bilonya menghafal fatihah, bilonya menghafal kul huwallah. Maka sebelum 7 tahun inyo indak bisa membaca Quran, disuruhnya buka Quran, tidak dapat membacanya, tidak tahu huruf, tapi nyo apa di apa amaknya selalu mandangakan ayat-ayat Al-Quran pagi-pagi sambil masak nasi. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Masa di apa ayat itu sahabat tu? Aduh, nama bos itu Allahus Samad. Allah tempat meminta. Jangan meminta ke pokok kayu, jangan meminta ke batu, jangan meminta ke hantu. Memintalah kepada Allah. Allahus Samad. Sia Allah itu lam yalid, inyo indak punya anak. Walam yulad, indak inyo punya apa, indak inyo punya ama. Lam yalid walam yulad, indak beranak, indak berama, indak berbapak, indak beribu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang serupa dan setara dengan dia. Surat itu disebut dengan surat Al-Ikhlas. Kalau surat Al-Baqarah, ada kata Al-Baqarah di dalam. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Kalau surat Ali Imran, ada kata Ali Imran di dalam. Iz qalati imra'atu Imran, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Kalau surat Al-Lahab, ada Abu Lahab di dalam. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kalau surat An-Nas, ada An-Nas di dalam. Qul a'udzu birabbin nas. Tapi Al-Ikhlas, tidak ada namu Al-Ikhlas itu di dalam. Sebab apa? Sebab orang nan ikhlas indak disabui namonyo, indak disabui jasanyo. Sia orang nan paling disabui-sabui dari tadi Abdul Somad. Protokol menyabui. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Pak Bupati menyabui, terima kasih banyak kepada Buya Awak Ustaz Abdul Somad. Jamaah, tapi di luar masjid ada orang nan indak dapat tampek duduk, nan indak dapat masuk, hatinya barasih dan ikhlas, inyo indak ada disabui-sabui, bersih karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin awak masuk surga dek doa ini. Allahu Akbar. Nah, itu cara menyenangkan hati orang nan indak dapat masuk. Thank you. Abdul Somad, nah dia lagi pentas, dia lagi meja, dia lagi mikrofon, tausiah di dalam Masjid Kamang. Kamang baru. Tapi mungkin pahala Abdul Somad lebih hilang. Dek apa? Dek ria. Apa arti ria? Ditonton orang. Dek sum'ah. Apa arti sum'ah? Didanga-dangakan orang. Habis sado amalnya. Mudah-mudahan Allah menjaga tiawa sadonya insyaAllah. Kalau ingin mencari orang ria, indak ria, maka calilah ba'anya sholat. Ba'anya sholat. Kalau sama sholat ini dicari orang, indak dicari orang, itulah orang nan salame artinya dari ria. Kalau samo ayat inyo di kamanyo surang dengan nyo di masaji, samo ayatnyo, itulah orang nan samo dipandang Allah Ta'ala. Orang banyak nak bantu itu. Kalau nyo di masaji solat tahiyatul masjid, banyak pula orang usolli sunnatan tahiyatul masjid. Allahu akbar wal maghdubi alaihim waladhdallin amin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Oh, panjang ayatnya, lama tagaknya. Tapi kalau surangnya di kama, kul huwallah iftitah sama Fatihah satu nafas. Berarti awak alun sampai ke makam ihsan. Nam paling tinggi ihsan. Nomor dua iman. Nomor tiga Islam. Paling rendah Islam, iman, ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah seakan-akan dipandang, memandang Allah. Tapi awak tak bisa memandang Allah. La tudrikul absaru. Allah tidak dipandang mata. Wa huwa yudrikul absara. Allah nan dapat memandang, mencaliak mata manusia. Wa huwal latiful khabir. Maka salatlah seakan-akan engkau sedang dipandang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat awak sadonyo khusyukkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu ucapan ambo tadi habis salat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambek koper langsung berangkat dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Naik oto talalo. Tajago alun jutibu. Lalu kemudian sampai. Kalau saat berangkat menemui manusia, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Maka di saat mengangkat tangan takbiratul ihram itu pun kita juga mengatakan demikian. Sebelum kita takbiratul ihram, maka kita serahkan semuanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Lalu kemudian angkat tangan. Allahu akbar. Di apa takbirnya panjang? Aduh, imam itu takbirnya pendek saja. Allahu Akbar. Tapi ada imam itu takbirnya panjang. Allahu Akbar. Kalau imam takbirnya panjang, berarti niatnya di dalam takbir. Niatnya di dalam takbir. Salat apa? Salat Jumat. Usolli fardhal Jumat. Berapa rakaat? Dua rakaat. Rakaataini. Ada apa qadha? Ada. Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi makmum. Makmuman lillahi ta'ala. Ampe iko di dalam takbir. Maka takbirnya panjang. Allahu Akbar. Kalau ada imam yang takbirnya pendek, Allahu Akbar. Berartinya berniatnya sebelum takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram, yahlah dipasangnya. Ambo ko salat Jumat dua rakaat jadi makmum adaan karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ndak salah. Ustaz Imam, ambo pakai mazhab Syafi'i niatnya di dalam takbiratul ihram. Maka kalau ambo salat Allahu Akbar yang di dalam takbiratul ihram sah. Sebelum takbiratul ihram sah. Nandak sah. Urang nan pikirannya kacau balau. Habis buka WhatsApp, habis nonton YouTube, habis mengecek jurang, masuk ke masjid, pikirannya tak ke mahkamah. Allahu Akbar. Sesudah itu sih, ikut sembahyang apa kok? Jumaat apa zuhur? Jumaat saya lah. Tidak sah. Itu maka sebelum sholat tu awak baca kul auzubirabbin nas dulu. Kul auzubirabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril was. Sebab datang setan berbisik-bisik. Tukar aja setan. Maka kalau ada orang berbisik-bisik berarti dah. Bukan aja setan, tapi bukan satu orang yang berbisik itu. Setan alladhi waswisu fi sudurin nas. Nama bisik itu dua, minal jinnati wan nas. Jin dari kalangan jin, nas dari kalangan manusia. Lalu kemudian ada pula orang sebelum sholat menyebut ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Engkau yang aku maksud ya Allah. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ridhamu juga yang kutuju ya Allah. Astaghfirullahalazim. Usalli fardha zuhri arba'a raka'atin ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nama nan niek, niek itu nan mana bu ya? Niek di dalam takbiratul ihram. Tidak bersuara, tidak berbunyi. Lalu yang usalli tadi, usalli bukan niat. Usalli itu apa? Usalli tadi adalah menguatkan niat. Jadi kalau ada orang namanya bi, jangan pakai usalli. Memang usalli bukan niat. Niat itu di dalam, tapi kadang nanti di dalam miko berkata-kata. Maka untuk menguatkan hati awak, maka awak sabuikan. Salat apa kok? Usalli fardhu zuhri. Berapa rakaat? Arba'a rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi makmum jadi makmum. Makmuman lillahi ta'ala. Kalau orang memahami hakikat ini, inyo tidak akan saling mengejek. Nan pakai usalli, solatnya sah. Nan tidak pakai usalli, solatnya sah. Sebab hakikat niat ada di dalam hati. Mangan pakai usalli? Untuk menguatkan hati. Mangan tidak pakai usalli? Ambo hati yang bolah kue. Nan lemah itu ekonomi. Misalnya ada orang namanya bi bantu itu. Ustaz Somad, ambo kadang-kadang pakai usalli. Kalau sedang hiruk pikuk berkecamuk datang ini segala macam, hati ambo lemah, ambo pakai usalli. Usalli fardhul asri arba'a rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Hati ambo sedang tenang, sedang kue, masuk Allahu Akbar. Kan hakikat niat ini masyarakat berkelahi gara-gara usalli. Nan sebalah kau pakai usalli, nan sebalah kau hindak pakai usalli. Nan tak pakai usalli mengejek nan usalli, nan usalli mengejek hindak bawa usalli. Nan bawa usalli gadang-gadang suaranya mengejek nan tak pakai usalli. Usalli fardol mauli. Nan sebalah kau pula mengejek nan pakai usalli, tak pakai usalli. Nan tangah kau preman baru tobat dan niko sholat inyo nampak tamu. Inyo baru tobat mandangan ceramah Abdul Somad di masjid Kamang Baru. Itu pun inyo ndak tibo. Manganya tahu, manganya di mana danga? Inyo danga dari streaming channel Ustaz Abdul Somad official. Jangan lupa subscribe, like, share and comment. Inyo tonton di film. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka kafirlah dia secara sengaja. Kita akan mati menghadap Allah. Yang akan kita bawa adalah sholat. Tobatnya. Oh kalau gitu ambo tobat. Painya ke masjid sholat asar, sholat jumat talambek pulo. Masuknya sholat asar, itu sholatnya nampak tamo. Inyo tagak di tangan. Nah sebelah kiri usolli, nah sebelah kanan indak bawa usolli. Bacakak ke dua orang itu. Akhirnya keceknya. Di luar masjid kami rukun, kami damai. Ampe urang kami damai. Ciek dua tiga ampe. Apa? Majlis gapli. Iko di dalam masjid, imamnya surang, makmumnya dua. Nampak tamu usolli, nangka dua indak. Ambola makmum nangka tiga. Bacakak pula urang. Kalau begitu bantuknya, elok ndak usah awak solat. banyak orang yang mulai tobat menjadi tidak tertarik ke masjid karena orang bacaka di masjid, dan itu indah ado di Kamang Baru. Sebab orang Kamang Baru orangnya orang-orang yang moderat, betul? Pakai usoli sah. Kami kok moderat? Kami no moderat, Buya. Kami tidak mempermasalahkan perbedaan. Bagaimana moderatnya? Yang sholat silakan, yang enggak sholat juga enggak apa-apa. Wah, itu bukan moderat, itu mudorot. Ada saatnya kita boleh berbeda, tapi ada saatnya kita tidak boleh berbeda. Adapun masalah sholat, maka tidak ada tawar-menawar. Kalau sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka wajib sholat. Tapi kalau dia tidak mau bersyahadat, maka tidak ada kewajiban sholat. Kita ini sadonyo hampir semuanya bukan mu'allaf. Artinya apa? Apa awak, amma awak, datuk awak memang sudah orang Islam. Bumi Minangkabau adalah bumi para alim ulama. Maka awak jago anak keturunan awak supaya negari iko tetap menjadi negerinya muslim. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, fasalli, maka sholatlah. Kalau ada orang mati, kayu rumahnya gadang, mobilnya mewah, pitinya banyak, mati, ambo rasanya lah banyak jo mengiring jenazah mati. Alun pernah ambo calia orang Islam mati membawa kartu kredit. Alun adoleh. Ambo manta jenazah mencalia liang lahat masuk ke dalam. Nam dibawa adalah solat, solat subuh. Nampak tamu kalau awak jago lalu solat sunat wudhu. Ambo panik Buya. Indak tahu ambo solat tahajud jam 2. Pulang ke Rajo jam 2 balik. Sejam sebelum azan subuh usahakan bangun. Bisa bangun sejam sebelum azan subuh? Dari bunyinya ndak yakin. Bisa usahakan awak jago lalu sejam sebelum azan subuh? Insya Allah. Cuba beko malam. Nan Allah istiqomah, alhamdulillah. Lan alu mancubo, cubo malam niko. Stel handphonenya jam ampe bangun. Nampak tamu solat sunat wudhu. Usolli sunnatal wudhu rakaataini lillahi ta'ala. Nampak ke usolli. Nan indak pakai usolli, indak usah pakai usolli. Allahu akbar. Ayatnya tidak usah ayat nam baru, ayat nam lamu-lamu saja. Apa tu? Kul huwallah. Lah, dua-dua rakaatnya pakai kul huwallah, tidak baah, sah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa nam mudah dari bacaan Al-Qur'an. Kalau percaya kamu, tidak percaya kamu, Pak Kuah doh. Tanya Pak Kuah. Tidak percaya ke Pak Kuah, Pak Wali doh. Tidak percaya Pak Wali, Pak Dewan doh. Tidak percaya ke Pak Dewan, Pak Bupati doh. Tidak percaya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati ya doh. Tidak juga percaya, mati saya lah. Sesudah sholat sunat wudhu, apa pahalanya sholat sunat wudhu iko Buya? Nabi mamimbau Bilal. Bilal iko namo urang inyonan azan di maso Nabi. Muazin Nabi itu dua orang. Nampak tamu namanya Bilal bin Rabah. Nang kedua namanya Abdullah bin Ummi Maktub. Dan beko ibu-ibu ditanya di anak pulang sekolah, mama, mama, mama, apa? Tadi guru ambo bertanya di kelas, dibuatnya soal ujian agama. Sebutkan dua muazin Nabi Muhammad. Siapa namanya, ma? Kalau mama dulu belajar nama muazin Nabi itu cik saja, Bilal. Tapi tadi keciknya dua. Oh, itu maksudnya muazin pertama, muazin kedua. Nang pertama Bilal, nang kedua Abdullah bin Ummi Maktum. Bilal iko orang Afrika Utara, iko Mesir, iko Sudan. Di antara Mesir jo Sudan kok ada kampung. ketek namanya Nubia. Itulah kampung Bilal. Orang Nubia kok warna kulitnya dua, hitam dan hitam sekali. Bilal bin Rawah iko miskin, susah, fakir, hamba sahaya berkulit hitam. Dimbau dek Nabi Muhammad SAW. Bilal, sikos mentah. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Ambo danga suara terampah angku di surga. Ambo danga kecek Nabi, aku dengar suara gesekan sendalmu di dalam surga. Kresek, kresek, kresek, kresek, kresek, kresek. Hebatnya Bilal, inyo masih di dunia, sendalnya lah masuk ke surga. Maka weko kalau pulang ada ibu bapak dan sendalnya hilang, jangan bersedih hati, boleh jadi lah masuk surga duluan. Bilal bin Rabah masih di dunia, tapi sendalnya sudah masuk ke dalam surga. Apa amal wahai Bilal? Kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan sholat sunat dua rakaat setelah wudhu. Kalau tidak bisa awak buat siang, itulah maka awak buat malam. Supaya ketika awak mati madu Allah ditanya oleh malaikat, pernah sholat sunat wudhu? Pernah aku dengar. Pernah sholat sunat wudhu? Dalam ceramah Ustaz Somad. Pernah sholat sunat wudhu? Pernah diajak Buya. Pernah sholat sunat wudhu? Indah. Mudah-mudahan beko malam awak masih hidup. Bagi yang belum, usolli sunatul wudu. Setelah sholat sunat suruh wudu, sholat sunat tahu taubat, bukan taucu. Taubat. Dosa kita banyak. Dosa ibu, dosa bapak. Maka dosa, dosa kan bisa pakai istighfar bu ya. Tak istighfar tak cukup. Maka dalam hadis, mamin muslimin yudni buzamban. Ada orang nan dosonya banyak, sebanyak buih di laut, sebanyak pasir di pantai. Maka inyo sholat sunat taubat, usolli sunat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Nan seelok-eloknya mandi taubat. Bantu apa mandi taubat? Basah sadunya. Sesudah mandi taubat, sholat sunat taubat. Sesudah itu beristighfar minta ampun kepada Allah. Sependek-pendek istighfar, astaghfirullah. Agak panjang, astaghfirullahalazim. Lebih panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atuubu ilaihi. Sesudah itu salat sunat tahajud. Nang saelok-eloknyo 8 rakaat. Indak talok 8 rakaat, 6 rakaat. Indak kue 6 rakaat, 4 rakaat. Indak jua 4 rakaat, 2 rakaat. Sesudah itu kemudian sholat sunat hajat. Hajat awak banyak, hajat rasaki, hajat anak dapat jodoh, hajat supaya suami indak dilarikan pelakor, hajat supaya dibagikan Allah amanah. Lalu kemudian setelah itu ditutup dengan sholat witir. Sependek-pendek witir cie, tapi nan biasa awak buat 3 rakaat. 2-1 elok. 3 rakaat cek salam elok, supaya ndak samo jo salat maghrib. Maka dibuat witir indak ado tasyahud awal. Lapeh rakaat kedua langsung taga, rakaat ketiga barulah salam. Sesudah itu awak pun membaca Quran, berzikir, indak lamo tadanga suara tarhim dari masjid. Assalatu wassalamu alaik alaika ya man, ya man asra bika al-muhaymin layla. Walu kemudian orang pun mandang, ada di masjid itu suara Quran. Wah, membaca Quran dari toa masjid awak dengar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ramai masjid di Kamang Baru. Begitu awak tiba ke masjid, tidak ada orang. Ada di masjid suara Allah mulang-mulang kata, mana orang tadi? Cari rupanya suara flash disk. Tapi itu tidak terjadi di Kamang Baru. Itu terjadi di kota-kota lain. Entah di mana tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu setelah itu barulah tadanga suara azan subuh. Jadi kalau awak cubo nan ambo sabui kan tadi itu tidak lama. Maka selalu dalam solat, dalam ayat, dalam hadis, dalam Quran nampak tamu adalah solat. Fasalli li rabbika wanhar. Sesudah solat barulah berkorban. Jadi kalau solat itu ibadah badan, tegak badan, ruku badan, sujud badan, itidal badan, duduk antara sujud badan, salam badan, badan sadonyo. Tapi ada lagi namanya ibadah harta. Itulah cuma kok dua nanambo sabi di siko. Fasalli li rabbika wanhar. Kalau solat kepada Allah. Tapi kalau wanhar iko berkurban, motong sapi, kambing, maka dagingnya dibagikan kepada fakir miskin. Maka dalam solat, dalam ayat, dalam hadis selalu dibagi dua. Alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ibadah dua. Nampak tamu ibadah badan. Nang kedua ibadah harta. Ibadah badan sebagai contohnya solat. Ibadah harta sebagai contohnya nan paling tinggi adalah zakat. Mudah-mudahan kita semuanya sudah bayar zakat. Amin. Sia sajo nan dape penghasilan 85 gram. Amin. Ingat 85. Jangan nambah sabui 85 kaluar dari Mas Haji Kamang Baru ditanyu orang di rumah barani sob zakat 58. 85. 85 bara 85 gram. Jadi siasa jonan penghasilannya setahun 85 gram. Kami ndak pakai ameh Bu ya. Kami pakai piti. Iyo. Makasihnya piti. Mangan ndak pakai dolar. Zaman Nabi ndak ada dolar. Mangan ndak pakai euro. Harga nan paling stabil tu ameh. Maka orang ama-ama awak dulu selalu ndak piti, tapi menyimpan ameh. Nyo kalau pai undangan setengah kilo di telinga yo. Oh, subang, rantai, gelang, anting, cincin. Nan di Bali kangkung, tapi nan menunjuk cincin berapa? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Indak salah. Jangan busabui cincin kau ibu-ibu langsung lu tangannya masuk ke jilbab sebenarnya. Ambo indak tahu, ndak nampak ambo, ndak ambo caliak dari siko. Dan ambo sabui iko adalah kebanyakan manusia. Maka manga disabui ameh sebab angka yang paling stabil di atas dunia adalah emas. Dolar melambung. Zaman dulu dolar 2500 cek dolar. Ambo berangkat ke Mesir tahun 98, dolar tiba-tiba melambung dek krisis moneter 20.000 cek dolar. Kini 15.000. Hanya yang stabil itu adalah emas. Harga emas naik terus. Sedangkan dolar, euro, yen dan lain sebagainya tidak stabil. Itulah mengapa dalam emas ini yang dipakai adalah dinar. Dinar itu fitih zaman Nabi, perak namanya dirham, ameh namanya dinar. Sekeping uang dinar bareknya ampe 0,25 gram. Maka dalam hadis disabui, sia saja nan punya 20 keping. Siapa saja yang punya 20 keping uang dinar, makanya wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Kalau satu keping uang dinar 4,25 gram, 20 keping adalah nisab zakat. Berapakah 20 keping uang dinar itu menurut gram sekarang? Hati-hati, ini masuk UAS, ujian akhir semester. Berarti 85 gram. Jadi kalau kini bara 1 gram sejuta, sejuta sekian. Tapi dek awak lah lamo kanan, jadi sejuta saya lah. Jadi 85 gram kali sejuta sama dengan 85 juta. Siapa saja yang punya penghasilan 85 juta, maka dia mengeluarkan zakat 2,5%. Bayarkan ke Basnas si Junjung, Badan Amil Zakat Nasional si Junjung. Satu orang berzakat, andai satu bapak berzakat 100 ribu, penduduk si Junjung 200 sekian ribu, yang berzakat hanya 50%, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, yang membayar zakat 100 ribu orang. Berapakah zakat si Junjung tahun ini? 100 ribu. Payah nolnya banyak banget. Pak Sawak minta tolong sama Samsung. Itu mudah tuh Bu ya. Itu kan simpel aja mengkali-kalikan itu. Iya, beko orang enggak percaya jambo. Kalau ada orang 100 ribu orang di si Junjung membayar zakat 100 ribu rupiah, maka terkumpul duit di si Junjung satu bulan 10 miliar satu bulan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan bapak-bapak semuanya punya penghasilan yang sebulan dia berzakat 100 ribu. Amin. 100 ribu itu berapa? Kalau gajinya 5 juta, 2,5%-nya 25 ribu. 25 ribu, 25 ribu, 25 ribu, 25 ribu, 25 ribu. Berarti kalau 5 juta, 125 ribu. Ini kalau ditengok dari wajah-wajahnya mungkin sebulan 100 juta. Amin. Berarti zakat langsung pengutipan zakat. Yang paling tinggi zakat. Jadi kalau bapak satu bulan dapat duit 4 juta, 25 ribu, 25 ribu, 25 ribu, 25 ribu, 100 ribu satu orang. Yang berzakat hanya 50% penduduk si Junjung. Terkumpul tiap bulan 10 miliar. Berarti zakat orang si Junjung selama 1 tahun terkumpul sebanyak 120 miliar. Mudah-mudahan ini terwujud insyaallah. Amin. Jangan berzakat awak surang-surang sih. Ini banyak orang berzakat 100 ribu, 25 ribu di agihnya sebelah kanan, 25 ribu sebelah kiri, 25 ke muka, 25 ke belakang. Abih, satu batang lidi indak bisa membuat apa-apa. Tapi kalau lidi dan banyak kau dikek, maka akan menjadi sapu lidi, bisa awak membuat banyak. Berdiri masjid, pondok pesantren tahfiz Quran, membiayai anak-anak si Junjung berangkat ke Al-Azhar Kairo Mesir, ditanggung biaya hidupnya, dibuatkan rumah asrama mahasiswa si Junjung di Kairo. Amin. Dalam rangka peresmian rumah si Junjung di Kairo, diundang Ustaz Abdul Somad pengguntingan pita. Ambo biasanya bagian gunting-gunting saja. Sampai patang ado acara khitan masal di Pekanbaru. Khitan masal 100 orang gratis, pengguntingan pertama oleh Ustaz Abdul Somad. Diaginya enggak jadi, enggak berani ambo. Ambo khawatir cubo-cubo abih pulo. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nang paling tinggi zakat. Di bawah zakat adalah wakaf. Wakaf kaum muslimin ada 2 Orang nambah wakaf, orang nama nerima wakaf, ado haratonan diwakafkan, ado ijab qabul. Orang nambah wakaf, ambo wakafkan tanah iko untuk pembangunan masjid Kamang Baru. Kecek orang nama nerima wakaf, kami tarimo sebagai pengelola wakaf. Iko tanah wakafnya dicatat oleh Pak Kua. Itu namanya akta ikrar wakaf. Jadi kalau sesudah tausiah iko, ada bapak-bapak nan permisi ke ibu-ibu. Bu, permisi ya. Udah baik kama. Ambo ingin menjumpai Pak Kua. Ibunya berang. Itu bukan nyo ingin babini sekali lagi. Inyo ingin akta ikrar wakaf. Iko perlu. Banyak orang mewakafkan tanah, tapi tidak diurus ke Pak Kua. Akhirnya apa? Inyo mati, anaknya tidak kenal agama, dijualnya balik. Dulu tanah itu diwakafkan, sebab tanah itu tidak laku, tapi jin buang cucu. Rupanya kini dibangun mall, tanah kok mahal, 5 juta semeter. Berapa banyak kasus cucu mengambil tanah wakaf datuk neneknya. Oleh sebab itu maka perlu didaftarkan ke akta ikrar wakaf. Nah paling tinggi zakat. Nomor 2 wakaf. Nomor 3 infak. Infak itu harta. Masukkan piti itu infak. Dan paling rendah paling bawah itu sedekah. Mana sedekah paling bawah? Sebab sedekah tidak perlu piti. Makanya dalam hadis disabit, tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Nah, itu maka jangan ditulis di kotak-kotak iko kotak sedekahnya. Beko kalau nyelewat orang senyum saja. Kalau mau ditulis, tulis kotak infak. Iko banyak orang salah. Dibuatnya situ kotak sedekah. Ini ada isinya. Sebenarnya lalu orang senyum saja. Ditanya, "Angkulah sedekah?" "Lah, mana sedekah?" "Iko senyum kok sedekah." Dibuka isinya senyum saja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma akalta fa afnaita. Piti dibalikan ke makanan, busuk. Wa ma labista fa ablaita. Piti dibalikan ke pakaian, lapuk. Wa ma tasaddaqta yang disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi, akan dibawa mati menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dulu Ustaz almarhum Tengku Zulkarnain datang tausiah ke siko. Iko hanya tiang-tiang saja. Setelah berdiri gagah sampai awan pun masuk ke masjid. Luar biasa masjid Kamang Baru. Di tampek lain awan di luar masjid, di Kamang Baru di dalam masjid itu awan. Luar biasa masjid. Ditampek lain ambo sholat, lantainya semen kasa. Bangki ewak dari sholat, apa nenggata dikani yang rupanya semen, semen kasar di kening kita. Rapi di masjid Kamang Baru, caliklah. Ndak ada lay karpet, ndak ada lay keramik. Di bawahnya semen, ditutup keramik, ditutup pula karpet, ditutup pula dinding. Sampai balabiah sadu orang Kamang Baru bersedekah, balabiah keramik, manjek-manjek juga dinding, naik kate. Luar biasa. Tiangnya pun ameh pula. Oh, luar biasa. Mudah-mudahan nambah wakaf iko. Kalau inyo masih hidup, hidupnya diridhoi Allah. Kalau inyo lah mati, kubunya lapang sejauh mata memandang. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat jumai, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, iktikaf, tahajud, mengalir pahala sampai hari kiamat. Bagi kita berinfak, zakat, wakaf, infak. Kama infak diisikan, isikan ke kotak-kotak, isikan ke keranjang-keranjang, sebarkan ke seluruh mata memandang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Apa doa malaikat untuk orang yang bersedekah, berwakaf, berinfak? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang nan bersedekah agihlah inyo ganti ya Allah. Tapi malaikat ko adil. Orang nan pura-pura lalu waktu keranjang tu lalu. Orang nan pura-pura fokus mendengar tausiah waktu keresek itu lewat. Malaikat pun mendoakan yo. Hadisnya sahih. Apa doanya? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang nan indah amuah bersedekah, maka binasakanlah inyo ya Allah. Hadisnya ada. Ambon tidak ada memaksa. Nan bersedekah silakan. Nan tidak amuah bersedekah, yo cari saya lah ni ko. Apa nanti jadi? Tapi awak tidak boleh suuzon. Mungkin di sini inyo ndak sedekah, inyo rupanya langsung transfer banking melalui Bank Syariah Indonesia. Rupanya inyo langsung transfer banking, diambilnya handphonenya, langsungnya buka Bank Nagari Syariah. Langsungnya transfer Bank Nagari Syariah, Masjid Kamang Baru. Oh, diketiknya, oh, makasihnya magi 100 ribu. Cuma dek grogi 100 juta. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, di dompet bapak ibu ada 1 juta. Amin. Di dompet ibu ada 1 juta. Amin. Masuk ke keranjang 100 ribu. Pulang dari siko, makan, tiba-tiba meninggal. Nan awak bawa mati nan 1 juta apa nan 100 ribu? Ambulang sekali lagi. Kalau mati awak hari ko, nan awak bawa mati nan 100 ribu iko atau nan 1 juta nan di dompet? Nan 100 ribu ko nan mengawal nyawa. Adapun nan 1 juta nan di dompet tinggal 900 ribu diambil deh bapak untuk modal kawin lagi. Amboi tidak menakut-nakuti bapak ibu. Saya hanya sedang bercerita fakta dan data. Masya Allah, tabarakallah. Piti-piti hikoleng akan menjadi amal soleh untuk pembangunan masjid, untuk wakaf, untuk segala keperluan. Mudah-mudahan Allah berikan balasan. Amin. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kama sali habbah, 1 biji ambatat sab'an sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin 100 habbah, dalam 1 cabang ada 100. 1 jadi 7 cabang, 1 cabang ada 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih banyak daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas karunianya. Allah itu maha mengetahui siapa saja yang berbagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dibagikan ke cincin, tinggal. Dibalikan ke rantai, tinggal. Dibelikan ke rumah, tinggal. Dibelikan ke mobil, tinggal. Dibelikan ke jilbab, tinggal. Dibelikan ke motor, tinggal. Yang dibawa kekal abadi. Yajma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ada 3. Ambo tausiah salat, Karena mau salat Jumat. Oh, lah habis pula waktu. Lah dapat kartu putih. Habis waktu sebab akan siap-siap salat Jumat. Tapi alhamdulillah duitnya lah banyak masuk. Cuma mau cari Pak, piti apa yang paling banyak masuk? Oh, cari tengok. Warna-warni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlimpah buat Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah untuk niat yang baik-baik ini, mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak soleh dan solehah, pemimpin adil dan amanah. Diberikan Allah husnul khatimah. Negeri sijunjung baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazini wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada'lana dhanban illa ghafarta. Di hari yang mulia hari Jumat, di dalam masjid tempat paling mulia, bersama orang-orang baik dan mulia, orang beriman, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wala aiban illa satarta. Tutupi segala aib cacat-cacat kami di hadapan-Mu ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, curahkan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Allahumma taqabbal minna salatana, terima salat kami, wa taqassu'ana khusyuk kami, wa ta'abbudana ibadah kami, Fatammim taqsirana, ampun segala kekurangan kami ya Allah. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummatina amak kami, wali urwati wali ulati umurina, pemimpin-pemimpin kami yang soleh, yang baik-baik, wali man ahsana ilaina, semua orang yang pernah berbuat baik kepada kami belum sempat kami membalasnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Siap-siap sholat Jumat. Nanti kita akan sholat Jumat bersama khatib Ustaz Abdul Somad. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.